غاد عن أداء فرض رمضان. هذه السنة لله تعالى نويت صوم غاد عن أداء فرض رمضان. هذه السنة لله تعالى سهجاء كبر قساء سهاري untuk menunaikan فرض رمضان. tahun ini kerana Allah puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. nawaitu saum ghadin an ada Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat. Puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Nawaitu saum ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Hendaklah kita banyak sedekah, jangan lupa pula baca Al-Quran, juga berzikir dan berdoa dan berselawat ke atas Nabi. Nawaitu saum ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Tahun ini kerana Allah. Paling penting sebelum berhari raya, tunaikanlah zakat dan fitrah mengira miskin dan kaya. Kini tibalah saat yang dinanti, hari kemenangan bagi kita. Selamat berhari raya. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin.